masih barengan Bang Kavi sekarang ya, sudah nyampe di studio. Gimana Bang? Udah oke ya, nggak kena macet lagi kan, lancar aja di sini ya. Iya. Oh iya iyalah, orang udah di mallnya. Tapi sempat kebelet tadi. Hah? Kebelet? Habisan, gue cariin mana? Gak nyampe-nyampe ya, aduh hai. Bang Kavi tadi kan udah nyampein dua hal ya, yang gagal dalam berbisnis. Yang pertama tadi kan dikatakan pemikirannya kurang komplit. Terus juga pemikirannya itu terlalu banyak bertanya. Disesatkan karena banyak bertanya. Kebanyakan bertanya. Tapi ini benar loh. Kayak misalnya Steve Jobs ya, itu mengatakan bahwa dia tidak pernah percaya kepada survei. Dia tidak pernah percaya kepada focus group gitu. Jadi makanya dia ini aja. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak bertanya dan banyak ini malah bingung sendiri gitu. Jadi seringkali yang ini yang seringkali harus dicegah, bahwa kalau kita mau berbisnis maka berusahalah untuk berpikir sesederhana mungkin. Nah, ini yang tidak dilakukan banyak orang. Iya. Karena kan seringkali katanya gini Bang, wah kalau nggak pakai riset ini, nggak pakai data itu, takutnya nanti salah lagi dalam menentukan langkah bisnis. Gitu. Ternyata kalau bagi seorang Steve Jobs nggak terlalu penting ya. Iya. Oke. Okay. Gitu. Lalu apa lagi Bang? Nah biasanya orang gagal berbisnis gitu loh, itu karena tadi kita bilang karena dia berpikirnya kurang komplit. Nah akibat dia tidak berpikir komplit, maka misalnya ada beberapa hal dia tidak pikirkan. Misalnya exit strateginya dia gak pikirkan. Gitu. Dan kemudian seringkali dia tidak memikirkan misalnya hal-hal yang membuat dia improvisasi. Nah misalnya seringkali dia melupakan misalnya gitu loh. Jadi contoh orang mau berbisnis gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang seringkali vital misalnya itu gak dipertanya. Gak dipertanyakan. Misalnya break even point. Jadi kalau saya mau dagang gitu loh, misalnya saya mau dagang baju misalnya ya, dia harus punya hitungan-hitungan kasar gitu loh. Jadi saya mau dagang. Jadi contoh misalnya saya sewa toko, toko saya sekian gitu loh. Kalau saya jual baju, satu baju untungnya sekian, berarti untuk nutupin ongkos listrik, sewa, dan gaji saya, maka saya harus jual minimum sekian potong baju. Nah itu kadang-kadang formula bisnisnya itu seringkali dilupakan, gak dihitung. Nah ini yang seringkali. Dan tidak ada improvisasinya. Tidak dipikirkan gitu loh improvisasinya itu seperti apa misalnya gitu loh. Terima kasih yang Tuhan kau sudah menyadarkan Bang Kavi. Tadi gue baru, aduh tak, jangan-jangan mau dagang cendol lagi. Udah ganti dagang baju sekarang ya. Tadi gue mau ngomong cendol Pak. Takut diladak malu. Baru kali ini Bang Kavi takut sama gue doang lah. Terima kasih. Oke, jadi dalam bisnis tuh formulanya, terus tadi kata Bang Kavi kan itu sebagai suatu bentuk exit strategy supaya gak salah langkah gitu ya Bang. Iya, jadi kita harus mikir. Nah kadang-kadang improvisasi itu gak dipikirkan. Jadi misalnya gini, sehingga pada akhirnya orang seringkali cuma terima nasib dan ya udah. Misalnya kalau barangnya kagak laku mesti diapain, dan kemudian karena tidak pemikirannya itu tidak komplit gitu loh. Jadi kalau misalnya dia berpikir, awalnya dia berpikirnya, wah gue dagang baju pasti laku gitu loh, bla bla bla bla bla. Di tengah perjalanan kagak laku, tapi karena dia gak sempat mikir yang lain-lain gitu loh. Begitu dia kagak laku, dia panik. Dia panik. Pertama misalnya dia sering, karena dia panik seringkali maka dia melakukan banyak kesalahan. Misalnya diobral gitu loh. Karena diobral orang dia berpikir, wah ini harganya ketinggian mesti gua obral. Begitu dia obral mungkin laku, tapi karena marginnya tipis bukannya makin untung, dia makin buntung. Jadi ini nih sering kagak dipikirkan orang. Misalnya begini nih ya, contoh nih misalnya. Dia misalnya kalau dia dagang baju gitu loh ya, misalnya kalau hitungan basicnya itu tuh misalnya katakanlah gue jual baju 100, gue baru bisa balik modal, bayar sanggup bayar ini apa sanggup bayar sewa toko, listrik dan kemudian gaji gue 100 gitu. Tapi dia pikir, waduh, kagak laku nih. Dia pikir gue mesti obral. Nah kalau obral kan berarti kan tingkat keuntungan per baju kurang. Dia kurangin. Gitu loh, dia kurangin. Laku bajunya, tapi 100 kagak nyampe. Padahal kalau dia turunin, dia obralin, mungkin dia harus jual bukan 100 baju, 300 baju. Nah seringkali dia perhitungan yang sangat sederhana itu dia gak hitung. Nah, begitu dia ini dia panik. Waduh, gua mesti sel, gua obral. Dia obral tapi enggak sampai 100. Untungnya ruginya bukan bertambah sedikit, bertambah banyak. Nah, ini dia PR lagi nih buat Anda mitra bisnis yang barangkali akan memulai bisnis baru atau sudah memulai bisnis tapi masih stagnan. Nah, jangan-jangan ada salah satu konsep yang belum seperti Bang Kavi sampaikan tadi ya. Ini baru sedikit aja 1, 2, 3 gitu. Seperti apa lagi kegagalan dalam berbisnis nanti kita akan bahas di sesi berikutnya.